Saya tidak membaca penjelasan beliau lafat per lafat atau kata per kata, namun mengambil dari sebagian penjelasan beliau pada setiap ayat. Pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Nah. Kalla sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalla itu bisa bermakna haqqan, bisa bermakna sungguh. Ya. Atau bisa berupa zajr, ya, bentuk bantahan. Nah, sekali-kali tidak, ya, bantahan kepada orang yang berkeyakinan salah, berakidah batil, atau berupa penegasan. Nah, di sini beliau tidak menguatkan manakah yang dimaksud dengan makna kalla di sini. Apakah penegasan atau zajr atau roda? Nah, inna kitab al-abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya kitab atau catatan amal dari para orang-orang yang banyak berbuat kebaikan benar-benar berada di dalam atau pada 'illiyyin. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini, kumpulan ayat-ayat ini, kebalikan atau lawan dari kumpulan ayat-ayat sebelumnya. Kumpulan ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang keadaan fujjar. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Keadaan orang-orang fajir. Itu telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat yang akan kita bahas ini berkebalikan, ya, bertolak belakang dengan ayat-ayat tersebut. Catatan amal fujjar berada di sijjin, fi asfalil ardi, di bumi yang paling bawah. Sedangkan catatan untuk al-abrar adalah di illiyin, fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi. Bahwasanya mereka akan berada di tempat yang tinggi ini. Qad kutiba dzalika indallahi azza wa jalla qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Telah tertulis di sisi Allah azza wa jalla bahwa nanti mereka akan menempati posisi di surga yang tinggi tempatnya, yang tertinggi. Catatan takdir itu adalah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tertulis takdir itu. Siapa yang masuk surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian ayat berikutnya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا إِلِّيُّونَ. Ayat yang ke-19. Apakah yang engkau ketahui tentang illiyun? Wa hadzal istifham yuradu bihi at-tafkhim wa at-ta'dhim. Pertanyaan ini maksudnya adalah untuk mengagungkan, ya. Untuk membuat orang memiliki keingintahuan yang besar. Nah, jadi disebutkan dalam bentuk pengagungan, bukan suatu hal yang remeh yang bisa diabaikan. Nah, kemudian dijelaskan, ya, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-20, kitabum marqum, kitab yang tertulis. Ini adalah penjelasan terhadap inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan amalan al-abrar itu adalah suatu catatan amal yang sudah tertulis. Nah, marqum maktubun la yataghayyar wa la yatabaddal. Tertulis tidak berubah, tidak berganti, Nah. Kemudian pada ayat ke-21, Allah Ta'ala menyatakan, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang didekatkan. Didekatkan oleh Allah. Yashhaduhu ay yahduruhu. Yashhaduhu itu artinya yahduruhu, dihadiri. Nah, jadi tempat, posisi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan itu akan dihadiri oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Jadi, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan itu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muqarrabun indallah. Orang-orang yang didekatkan di sisi Allah, humul ladzina taqarrabu ilallahi subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi. Yaitu orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Wa kullama kana al-insanu aktsaru ta'an lillah kana aqrab ila Allah. Semakin orang itu banyak taat kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah. Wa kullama kana al-insanu ashaddu tawadu'an lillah kana a'azza 'inda Allah. Semakin seorang itu tawadu, rendah hati karena Allah, dia akan semakin mulia di sisi Allah. Wa kana arfa' 'inda Allah, dia akan semakin tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Semakin beriman, semakin berilmu, mengamalkan ilmunya, dia akan semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka al-muqarrabun di sini adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan amal soleh. Nah, maka Allah pun akan mendekatkan mereka di sisinya. Nah, jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita harus banyak menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-22, Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar itu jam'u barrin, jamak dari bar. Wal barru kathirul khair. Sedangkan al-bar itu adalah yang banyak berbuat kebaikan. Kathirul ta'ah, banyak melaksanakan ketaatan. Kathirul ihsan fi ibadatillah wal ihsan ila ibadillah. Banyak berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah. Berbuat ihsan, tingkatan yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah. Nah, banyak ihsan, banyak selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah. Dan dia banyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Maka orang-orang al-abrar ini adalah orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Innal abrara lafi na'im. Benar-benar mereka, orang-orang yang banyak berbuat baik itu, berada di dalam kenikmatan. Na'im, kenikmatan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenikmatan di sini mencakup kenikmatan badan dan kenikmatan hati. Adapun kenikmatan badan, janganlah bertanya tentangnya. Karena Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surga, wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa, yang sedap dipandang oleh mata, dan kalian kekal di dalamnya. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyejuk pandangan mata, kenikmatan-kenikmatan di surga. Jazaa'an bima kaanu ya'malun, sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Surah As-Sajdah ayat 17. Itu nikmat-nikmat badan. Sedangkan nikmat hati, janganlah engkau tanyakan tentang itu. Artinya sudah tidak usah ditanya lagi, jelas begitu nikmat yang hati mereka rasakan. Karena, kenapa? Apa yang membuat mereka tentram, tenang, senang hatinya? Karena mereka menyaksikan kematian itu disembelih. Jadi kematian itu dirupakan dalam bentuk domba, ya, kemudian disembelih. Sehingga tidak ada kematian lagi setelah itu. Nah, dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah khulud wala maut. Dikatakan kepada mereka, wahai penduduk surga, kekallah kalian di dalam surga, tidak ada kematian lagi. Masya Allah, senang sekali kita. Sudah tidak akan terancam dengan kesengsaraan selamanya. Maka hati begitu gembira. Nah, dan dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah dengan keselamatan. Disambut ucapan malaikat, udkhuluha bisalam. Itu benar-benar nikmat di dalam hati. Dan juga dikatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian akan merasakan nikmat, tidak pernah sengsara selamanya. Kalian akan sehat, tidak pernah sakit. Kalian akan terus dalam keadaan muda, tidak pernah tua. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, maka semua ini ucapan-ucapan dari malaikat, ya, segala yang diucapkan pada mereka, kepada penduduk surga itu, membuat hati mereka senang, nikmat rasanya. Maka ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar dalam keberadaan nikmat hati dan nikmat badan. Nah, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab yaqulun salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu dan mengucapkan semoga keselamatan untuk kalian karena kalian dulu bersabar. Maka ini adalah kampung ternikmat, kampung terbaik sebagai tempat kediaman. Nah, ja'alanallahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk bagian dari mereka, bagian penghuni jannah. Kemudian Syekh menjelaskan ayat yang ke-23, 'alal ara'iki. Al-ara'ik, mereka berada di atas al-ara'ik. Ara'ik itu bisa berupa al-ara'ik jamak dari arikah. Dipan-dipan yang dihias, diperindah, dan diletakkan di atasnya semacam naungan. Al-arikah itu seperti itu, kata Syekh. Nah, jadi dipan, bukan dipan biasa, tapi diperhias, diperindah, dan di atasnya ada semacam naungan. Nah, alal ara'ik yanzurun, di atas dipan-dipan indah itu mereka menyaksikan, melihat. Artinya, mereka melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka yang tidak bisa terbetik dalam jiwa kita saat ini. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa yang mereka saksikan di atas dipan-dipan itu mencakup juga melihat kepada wajah Allah. Dan sebagian ulama menjadikan ayat ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Allah akan dilihat oleh orang-orang beriman sebagai kenikmatan tertinggi di surga. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau mengetahui di wajah-wajah mereka terdapat pandangan-pandangan yang memancarkan kenikmatan. Nah, jadi penghuni surga itu, kalau orang lihat ke wajah mereka, wajahnya itu memancarkan kegembiraan, kesenangan. Nah, dan Syekh menjelaskan, kalian menyaksikan di dunia itu, meskipun orang-orang yang mereka bermewah-mewahan dengan kenikmatan dunia, ya, punya kekayaan melimpah, tapi kadang wajah mereka itu tidak memancarkan kegembiraan seperti kegembiraan dan kesenangan pada orang-orang yang banyak menjalankan amal soleh, ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dunia saja, ya, calon penghuni surga itu wajahnya itu menampakkan kegembiraan, ketentraman, kesenangan karena banyak melakukan amal soleh. Berbeda dengan orang-orang yang bergelimang harta dunia tapi selalu sibuk memikirkan urusan-urusan dunia yang tidak ada habisnya. Nah, kemudian di dalam ayat berikutnya surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, yusqawna mir rahiqim makhtum, yusqawna, mereka diberi minum, mir rahiqim makhtum, dari rahiq itu arak, dari semacam khamar, ya. Nah, makhtum yang tertutup. Nah, kata Syekh Ibnu Taimin di sini dijelaskan bahwa al-abrar itu, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan itu akan Allah berikan minuman melalui tangan para pelayan. Yang para pelayan itu disifatkan oleh Allah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, berkeliling melayani mereka, wildan, anak-anak muda yang kekal. Nah, biakwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Nah, biakwab, dengan membawa piala, ya, teko, dan gelas dari mata air yang jernih yang tidak menimbulkan pusing atau sakit kepala dan juga tidak memabukkan. Surah Al-Waqi'ah ayat 17 dan sampai 19. Yusqawna mir rahiq, mereka diberi minum dari khamar, ya, yaitu min syarabin khalis la syauba fihi wa la darar fihi ala al-aql, minuman yang murni, tidak ada campuran yang membahayakan akalnya. Nah, dan tidak menimbulkan sakit kepala. Berbeda dengan minuman dunia yang bisa mempengaruhi akal dan membuat kepala sakit. Nah, adapun ini adalah khamar yang murni yang tidak ada hal-hal yang menyakitkan padanya. Makhtum yang tertutup, ya. Khitamuhu misk, yang penutupnya adalah dengan misk. Jadi kalau selesai minum, ya, ada rasa yang tersisa di tenggorokan atau apa yang dirasakan. Nah, yang tersisa itu adalah misik, bau harum, wangi minyak kasturi. Nah, begitu harum baunya, berbeda dengan khamar dunia, bisa baunya itu yang muncul atau dirasakan baik oleh orang itu sendiri maupun orang yang ada di sekitarnya, baunya busuk. Nah, tapi kalau khamr di surga, khitamnya, penutup atau rasa yang dirasakan sebagai sisa setelah sudah habis, yang tersisa itu adalah misik, bau minyak kasturi. Nah, Dan di sini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin, fahaulail qaum al-abrar lamma habasu anfusahum 'alal malad allati harramaha Allah 'alaihim fid dunya a'tauha yaumal qiyamah. Maka orang-orang al-abrar, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan ini, ketika mereka menahan diri mereka dari kelezatan-kelezatan yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka sebagai gantinya Allah berikan kepada mereka di hari kiamat, di akhirat. Mereka di dunia tidak mau meminum yang memabukkan, yang sebenarnya mungkin ada unsur kelezatan di situ, ada unsur nikmatnya. Tidak minum, tidak mengkonsumsi narkotiks, ya, narkoba kalau orang Indonesia bilang. Nah, yang mungkin bikin orang punya efek fly, melayang, tenang, tapi kemudian stres setelah itu. Tapi ada nikmatnya di situ. Meskipun ada nikmatnya, orang-orang yang banyak berbuat kebaikan ini, mereka menyabarkan dirinya untuk menjauhi hal itu. Mereka tahan dirinya. Nah, balasannya di akhirat mereka mendapatkan khamr yang jauh berlipat lebih nyaman daripada segala yang diminum oleh para pemabuk di dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang semacam itulah hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun artinya berlomba-lomba sampai sudah batas akhir nafasnya. Jadi kalau orang berlomba lari misalkan, sampai dia kerahkan seluruh tenaganya sampai nafasnya sudah tidak bisa mencapai lagi. Artinya itu bentuk upaya berlomba menjadi terdepan, terbaik, terdahulu di dalam menjalankan ketaatan. Untuk hal yang seperti itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba dalam mengumpulkan kenikmatan dunia. Nah, kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk mencapai segala yang diridai oleh Allah, dan menjauhi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian ayat yang berikutnya, surah Al-Mutaffifin ayat ke-27. Wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabu. Ya. 27 dan 28 ya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran dari khamr itu berasal dari tasnim. Aynay yashrabu bihal muqarrabun, yaitu berasal dari mata air yang diminum dengannya oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Campurannya dari tasnim, tasnim itu menunjukkan makna ketinggian. Ketinggian secara fisik maupun secara non fisik, secara makna. Nah, tinggi mulia. Fisiknya tinggi karena dia berada karena tasnim itu adalah sungai surga yang dipancarkan dari Al-Firdaus. Sedangkan Al-Firdaus adalah surga yang tertinggi dan surga yang paling tengah dan di atas Arsy Rabb Azza wa Jal, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari ya, dalam footnote-nya, dalam catatan kakinya dinyatakan demikian. Jadi campuran dari khamr itu min tasnim, dari tempat yang tinggi. Tasnim itu suatu hal yang tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena berasal dari Firdaus, surga yang tertinggi. Nah, aynay yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang mengalir, yang diminum oleh al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan di akhir penjelasan dari ayat yang ke-28 ini, Syekh memberikan sebuah pertanyaan yang kemudian beliau jawab nantinya. Kenapa dikatakan yashrabu biha, diminum dengannya? Apakah untuk meminum dengannya itu butuh bejana-bejana untuk menciduknya? Jawabannya tidak. Nah, kenapa disebut yashrabu biha? Ya. Kemudian secara ringkas beliau menjelaskan pendapat yang rajih insyaallah, bahwa yashrabu biha itu bermakna yurwa biha. Yurwa biha itu artinya minum sampai puas. Tidak sekedar minum saja, tapi minum sampai puas. Tidak sekedar dahaga hilang, tapi sudah benar-benar puas. Nah, itu sisi kandungan dari ungkapan yashrabu biha yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, alhamdulillah telah selesai pembahasan kita pada malam ini, surah Al-Mutaffifin dari ayat ke-18 sampai 28. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan benar dan memahami maknanya dengan benar, dan juga mengamalkan kandungan maknanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.